Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kegelisahan orang beriman adalah tentang amal yang pertama kali akan ditanya, yaitu salat. Dia selalu gelisah tentang salatnya, apakah pakai usolli atau tidak, apakah iftitahnya Allahu akbar kabira, apakah Allahumma ba'id, apakah membaca ta'awuz pada setiap membaca ayat, apakah jadi makmum tetap baca Al-Fatihah sampai pada gerak telunjuknya, apakah sekali angkat atau sekali angkat sekali turun, apakah bergerak-gerak, banyak sekali. Maka untuk menghilangkan kegelisahan kita itu, paling tidak meminimalisirnya, dapatkan buku 99 tanya jawab seputar salat, bisa langsung ataupun via pos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.